Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina. Ya Allah, berkahi majlis ini. Engkau lah yang menciptakan kami, Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang menggenggam diri-diri kami. Semua kebaikan hanyalah milik-Mu, ya Allah. Engkau yang membulak-balik hati kami. Berkahi pertemuan ini, ya Allah. Jadikan jalan ampunan bagi kami. Jalan terbukanya hati yang tertutup. Jalan bercahaya hati yang gelap gulita. Jalan Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah yang mengetahui segala amal kita menerima amal kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Ini pertemuan pertama sesudah lebaran. Alhamdulillah. Semoga kita sudah lebih bersih dibanding sebelumnya. Lebih siap menghadapi kematian kapanpun juga. Amin ya rabbal alamin. Nomor berapa sekarang? 141. Sebelumnya 140 sudah diulang ya. 140 dulu ya. Mengulang yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam halaman 109 nomor Matola balaka syai'un mithlu ittirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlu dillati wal iqtikari. Tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu seperti keadaan terpaksa, dan tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tibanya pemberian-pemberian karunia Allah seperti merasa rendah diri dan sangat fakir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ammay yujibul mudtarra idza da'a?" Siapakah yang dapat memperkenankan menyambut doa orang yang terpaksa bila berdoa meminta kepadanya? Allah Subhanahu wa taala sangat tahu semua masalah kita. Karena masalah kita terjadi juga dengan izin Allah. Tidak ada satupun yang akan terjadi pada diri kita tanpa izin Allah. Allah menciptakan masalah, ada yang diundang oleh dosa kita, ada juga yang memang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala harus kita jalani. Tapi semuanya sudah tertulis di lauh mahfuz. Tidak ada yang tidak tertulis. Engkau berbuat maksiat ini yang akan menimpamu. Apa bedanya? Bedanya kalau kepahitan yang diundang oleh dosa kita, bedanya adalah pahit, sakit, getir, pilu. Jadi kalau ada ujian hidup yang membuat nyesek sekali kepada diri kita, nah kita harus tahu bahwa itu adalah diundang oleh dosa kita. Orang yang menyakiti kita dosa, tapi kenanya ke kita itu diundang oleh dosa kita. Jelas hadirin? Misalkan kita ditipu orang, pedih. Yang nipu dosa, tapi jatuhnya kita tertipu, nah itu diundang oleh dosa. Ada juga yang tertipu tidak pedih, malah syukur. Nah itu biasanya pengangkat derajat. Jadi kalau terasa nyesel, kecewa, galau, nah ini obatnya harus tobat. Baru bisa tenang. Lalu kapan Allah menolong kita? Yang paling Allah sukai dari kita itu adalah kita menempatkan diri sebagai hamba sampai ke lubuk hati. Nah, sifat hamba ada berapa? Satu, kita ini lemah. Yang maha kuasa hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika kita merasa mampu, merasa bisa, tanpa mengingat pertolongan Allah, itu jarak. Kita tidak jadi hamba Allah. Tapi kita sudah merasa kita mampu. Benar, kita harus melatih diri supaya mampu, tapi tetap bahwa kemudahan, keselamatan itu hanya terjadi dengan izin Allah. Dua, kita ini lemah. Oh, sudah barusan ya. Lemah. Yang kedua, kita ini jahil, bodoh. Tidak tahu apa-apa. Alis tidak ngerti, retina mata enggak paham. Oksigen yang kita hidup enggak paham. Kemana masuknya ini, kita tubuh saja tidak mengerti apa-apa. Apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, 1 menit ke depan, kita juga tidak tahu. Kita ini jahil, dan yang maha tahu adalah Allah. Jadi ketika posisi kita merasa, aduh, saya enggak bisa, enggak ada daya, hanya Allah, bulat. Nah, itu saat mulai terbukanya gerbang pertolongan Allah. Atau jahil. Halo, ada yang nelfon. Gak apa-apa, kalau gitu kita cari 1001 alasan berbaik sangka. Siapa tahu ada berita penting, ya. Karena buruk sangka juga, pertama gak tahu siapa yang nelfonnya, dua itu tidak tahu siapa yang ditelepon dan tidak menyelesaikan masalah. Persis seperti ada yang buang angin, harus 1001 alasan berbaik sangka. Pasti sudah ditahan habis-habisan, tapi tidak tertahankan. Enak berbaik sangka kepada saudara tuh. Yang jangan tuh berbaik sangka kepada kaum zolimin, ya. Teruskan. Yang ketiga apa? Kita ini fakir, tidak punya apa-apa. Bahkan tubuh ini bukan punya kita nih. Gak bisa nahan kita jadi tua, gak bisa. Kalau Allah mau ambil sesuatu dari tubuh ini, pasti gak ada dia. Dan tubuh ini belum tentu pulang sama-sama. Ini kita belum tentu nih pulang sama-sama. Biasanya yang pulang duluan itu rambut. Ya, mulai rontok, mulai nanti ada hal-hal yang Allah ambil duluan. Ada yang tangannya pulang duluan, ada yang mata pulang duluan. Yang agak repot, ingatan yang pulang duluan. Pikun itu sudah Allah ambil, gak bisa ditahan, hadirin. Tubuh ini milik Allah. Kita jadi tua harus rela, ya tidak boleh kita enggak rela jadi tua. Dulu saya enggak begini, dulu bayi, Bu, ya jangan lupa. Nikmati setiap episode, ya, karena ini milik Allah. Ini juga semua milik Allah, enggak ada yang punya nih. Bangunan-bangunan itu cuma ngaku-ngaku saja, itu toh bangunan saya, ini tanah saya, ya ngaku aja begitu. Tidur belum tentu di sana. Saya punya kebun sawit di sana, belum tentu pernah nginjek tuh, metik sawit, gak ada. Semuanya cuma ngaku-ngaku. Rezeki cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan dinafkahkan yang di jalan Allah. Selebihnya ngaku-ngaku saja. Nanti kita mati ada lagi yang ngaku, gitu aja. Ya kan? Halo? Kenapa seperti yang baru sadar? Relax. Kalau nanti Allah ngambil, lepas. Udah gak dilepas juga, pasti pergi. Belajar dari tukang parkir. Banyak mobil, tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil, tidak ujub. Diambil sampai habis, tidak sakit hati. Apa sebabnya? Karena bukan miliknya, hanya tertitipi saja. Belajar melihat apapun titipan. Ya, suami milik ibu bukan? Nah, belajar untuk meyakini itu ya. Jadi kalau suatu saat ada yang dititipi, ketawanya biasa saja, hadirin. Oh, ini realistis, Bu. Ibu sibuk, kurang bisa mengurus suami, lalu suami dititipkan lagi oleh Allah kepada hambanya yang lain. Jadi lebih ringan beban ibu. Yeah, iya. Supaya malam ibu lebih fokus tahajud. Ada suami terganggu terus, titipkan ke yang lain. Harusnya bersyukur ada pengurus yang lain. Sok, mau ngomong apa? Setiap patah kata didengar oleh Allah loh. Dicatat, diam, jangan berkomentar. Iya. Dan tiap orang ada kapling masing-masing takdirnya. Benar Pak? Bapak mah ingin, tapi kalau gak ada takdirnya mah enggak Pak ya. Kenapa Ustadz Edi senyum? Teruskan. Lemah, jahil, fakir, ada satu lagi, hina. Kita ini berlumur dosa. Hanya Allah yang maha suci mulia tanpa kekurangan kesalahan. Kalau kita berhasil memposisikan kita seperti itu dan yakin hanya Allah satu-satunya penguasa, pemilik, penentu, penggenggam total ya Allahu Samad. Nah itu saat datang pertolongan Allah. Makanya jangan suka bersandar kepada uang, harta, relasi, jabatan, kedudukan, penampilan, keahlian, gak bisa. Walaupun kita terlatih sekalipun, gak ada menyelamatkan. Selamat cuma satu aja, Allah nyelamatin. Siapa yang paling jagoan? Gak ada jagoan. Dia selamat bukan karena jagoan, karena Allah saja melindungi. Semua yang jagoan juga mati. Betul? Tidak ada sebetulnya jagoan perang. Karena belum kebagian aja pelurunya. Kalau udah jatahnya mah, mati. Tidak ada jagoan. Yang ada tuh cuma satu. Perlindungan Allah, pertolongan Allah, karunia Allah. Masya Allah. Makanya kalau ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merunduk hati kita tuh. Sampai ke posisi hamba. Dulu guru saya ngajarin, "Aa, mau doanya diijabah?" "Wah, mau, Mbah." "Hilangkan dirimu semampu engkau menghilangkan dirimu." Maksudnya enggak ada apa-apanya. "Dan Allah lah, besarkan Allah sesanggup engkau membesarkan Allah, bahwa Allah lah segala-galanya. La haula wala quwata illa billah." Itu saatnya diijabah. Karena udah posisinya pas sebagai hamba. Yang punya pulpen jangan diceklek-ceklek ya. Gimana kalau takdirnya kita jadi pulpen? Kan dendam sekali ya. Sambil ceklek-ceklek, jangan. Pulpen dengan kita sama-sama gak milih. Kita gak milih jadi orang, dia gak milih jadi pulpen. Yang membedakan adalah pulpen bertasbih terus, kita jarang. Karena kalau lihat kucing tuh sing sopan. Karena kucing dengan kita juga sama-sama gak milih. Kalau kita yang jadi kucing sekarang lagi nyari tulang nih. Makanya ngasih makan kucing tuh sing sopan ya. Jangan udah pakai kaki dipelototin, diancem sapu. Kata kucingnya beda takdir aja ya. Teruskan. Baik, nomor selanjutnya 141. Agak panjang ini. 141. Lau annaka la tasiru ilaihi illa ba'da bana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasir ilaihi abada. Walakin idha arada ay wassilaka ilaihi gatta waswaka biwasbihi wa na'taka bina'tihi wa wassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Andaikan engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali sesudah habis lenyap semua dosa dan kekotoran syirik, niscaya engkau tidak akan sampai kepadanya untuk selamanya. Tetapi jika Allah akan menarik, menyampaikan engkau kepadanya, ia menutupi sifatmu dengan sifatnya dan kekuranganmu dengan karunia kekayaannya. Maka Allah menyampaikan engkau kepadanya dengan apa yang diberikan olehnya kepadamu, bukan karena amal perbuatanmu yang engkau hadapkan kepadanya. Wah, ini tinggi nih. Gini. Kita ingin dekat dengan Allah. Kalau sampai nunggu sampai bersih, bebas dari musyrik, tidak akan sampai-sampai. kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu mutlak hanya kemurahan Allah saja. Kita kan bergelimang dosa, bodoh, ilmu dikit, amal jelek, belum tentu ikhlas, enggak khusyuk dalam sholat, enggak ngerti kalau ngaji, nolong orang ria, dikasih kelebihan, ujub, takabur, ngaku-ngaku, segala punya dia. Allah tahu nih siapa kita. Kalau nunggu bersih enggak ada yang sampai. Tapi Allah menghargai Bapak Ibu datang ke majelis taklim. Itu dihargai walaupun di sini ada yang ngantuk ya. Ada yang menguap, ada yang main WAW terus. Ya mudah-mudahan diampunilah hadirin. Tiap jalan loh, jalan mencari ilmu kan semut, ikan pada mendoakan. Kita ke sini tuh luar biasa tuh. Banyak yang mendoakan. Sepanjang jalan malaikat menaungi. Di sini walaupun kita tidak lihat, Allah pasti menyaksikan. Tapi Allah juga mendatangkan malaikat khusus untuk majelis-majelis ilmu dan terus mendoakan rahmat. Bayangkan, kita kesini nyari ilmu, kesininya juga ada yang bonceng, dibekelin. Sebelum ngaji kesini ditraktir di jalan, udah dapat pahala, diangkut, diampuni dosa. Di sininya juga belum tentu serius, tetap dapat ampunan. Nanti sedekah juga masukinnya dikit. Yang ngebekelinnya juga Allah. Digugurkan dosanya, ditolak bala. Coba, satu kebaikan ke sana sini karunia Allah. Coba, kalau sholat subuh dihitung pas-pasan, gak dapat apa-apa. Sholat kita kan ngelantur, udah gak ngerti, gesit, ngarang lagi. Ah, udahlah repot. Makanya cuman karena tutup rahmat Allah kita bisa sama Bu Pak. Ini saya duduk di sini teh. Orang anggap agim kiai apalah gitu ulama. Ini demi Allah cuman rahmat Allah saja Pak. Saya tahu siapa saya. Enggak pantas sama sekali duduk di sini bicara memberi nasihat. Hanya karena episode ini harus saya jalanin saja. Kalau ingat pantas, enggak pantas sama sekali. Enggak layak sama sekali. Mudah-mudahan saja Allah nerima gitu. Ini kan karena tutup Allah. Masih ingat tiga tutup minimal. Satu, Allah ngasih kulit Pak. Ini tertutup. Sekarang kelopak mata diambil aja kulitnya. Udah beda suasana ini ya. Benar hadir. Hanya kelopak mata aja oleh Allah diambil kulitnya. Udah repot. Ini aja seginilah diambil. Udah kurang fokus saudara ya. Itu tutup kulit. Yang kedua, tutup pikiran. Bapak Ibu tidak tahu banyak apa yang ada di otak saya, benar? Untung saya juga tidak tahu pikiran saudara. Kalau tahu bisa nyelak benar. Oh iya si Agim, kan saya bisa tahu Pak. Untung gak tahu pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, tutup aib dosa dan kekurangan kita. Bapak Ibu kan gak tahu dosa saya ya. Kalau dibuka bubar, yakin itu. Makanya tidak boleh kita hanyut oleh topeng yang sedang disandangkan oleh Allah. Jangan merasa oh penting, soleh, berjasa, ah ini udah ketipu oleh topeng. Nanti Allah ngebuka malah. Nah jadi kalau orang bisa dekat, kita berusaha. Tapi jadinya seseorang dekat dengan Allah itu pasti karena rahmat Allah. Sifat buruk kita ditutup dengan sifatnya, kekurangan kita ditutup dengan karunia-Nya. Makanya gak usah ngaku-ngaku. Nih saya baru dapat video tentang di Depok ya, pembongkaran kuburan. Dari makam itu ada 6, ini sudah 25 sampai 30 tahun dikubur. Lalu akan dipindahkan 6 mayat utuh. Jasadnya utuh, kain kafannya utuh. Di dalam kain kafan juga masih utuh. Siapakah mereka? Marbot masjid yang bagian jaga masjid, juga ustadznya. Ada 6 jenazah yang utuh, yang lain sudah hancur dari satu pemakaman itu. Allah mau memperlihatkan kemuliaannya. 30 tahun kemudian dibongkar supaya ketahuan ini waliullah. Waliullah itu hadirin, waliullah kekasih Allah itu tidak akan dimakan tanah. Jangankan setingkat Rasul ya, atau para sahabat. Nih marbot di Depok aja, atau ada satu prajurit tentara pak, kita mungkin rada susah membayangkan tentara jadi waliullah ya. Ada ketika dibongkar dipindahkan, ada seorang tentara yang juga utuh jasadnya pak. Karena ini tentara enggak takut siapa-siapa, termasuk enggak takut atasannya. Kalau udah waktu sholat, sholat saja. Istiqomah, kata kuncinya istiqomah. Waliullah tuh punya karomahnya tuh istiqomah, konsisten. Nah ini nyata bisa dilihat nanti di berita itu ya, kan diperlihatkan mayatnya, maaf, jenazahnya yang digali dan utuh begitu. Ada 6. Kenapa enggak dimakan belatung? Belatung, cacing itu semuanya makhluk ciptaan Allah yang pekerjaannya bertasbih dan sesuai dengan perintah Allah. Jadi tahu itu belatung, ini kekasih Allah kan begitu. Jikalau Allah mencintai seorang hamba, kekasihnya, uhibbu fulan, sehingga malaikat Jibril dipanggil, Allah cinta hamba ini, cintailah ia, cinta malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, ini Allah cinta hamba ini, cintailah, maka semua penghuni langit yang pasti lebih banyak dari penghuni dunia mencintainya. Lalu diturunkanlah rasa cinta itu ke makhluk-makhluk bumi, sehingga binatang, pohon, singa, ular tahu itu kalau kekasih Allah tuh pak. Singa ham apa sing mungkin ya, singa jangan ganggu. Gajah itu beda dengan kita, karena kita tuh nggak takut ke Allah, takutnya ke selain Allah, makanya yang lain nggak ada yang takut ke kita. Rumusnya kan begitu pak. Kalau orang takutnya hanya ke Allah, yang lain dibikin takut. Kalau orang segala takut, tapi ke Allah enggak takut, maka dia akan takut kepada banyak hal. Dan yang lain juga enggak takut ke dia. Syekh Ahmad Yasin, lumpuh, buta, pimpinan Hamas dulu almarhum, ya. Bayangkan lumpuh, buta, Israel takut luar biasa tuh. Allah memuliakan beliau dengan tubuh yang lumpuh, mata buta, tapi ternyata orang ketakutan. Begitulah. Jangan salah cita-cita, ya. Makanya tidak usah terlalu sibuk dengan love story. Maksud saya, jangan cerita cinta berlebihan dengan manusia. Cinta ke manusia harus dalam rangka kepatuhan ke Allah. Jelas bu? Bu, jangan terlalu cinta kepada suami. Pertama, suaminya juga udah gak ada ya. Bagi yang meninggal, bagi yang masih ada ya, suami adalah partner untuk menggapai cinta Allah. Bapak juga gitu pak, memang ada perbedaan. Kalau istri biasanya terlalu berharap dari suami, kalau suami terlalu takut ke istri, ini juga jelek dua-duanya. Karena roja dan khauf itu hanya kepada Allah yang membuat bahagia. Makin banyak yang kita takuti selain Allah, makin tidak bahagia. Makin banyak berharap kepada sesuatu selain Allah, juga tidak bahagia. Kalau mau roja dan khauf, itu bulat saja kepada pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain itu. Selain Allah adalah makhluk yang hanya bisa memberi manfaat kalau Allah mengizinkan, dan bisa memberi mudarat itu pun kalau Allah mengizinkan. Jelas? Halo? Ya udah gitu aja. Alhamdulillah sekarang cepat selesainya, jam 11 sudah selesai. Terima kasih hadirin, sampai jumpa tahun depan. Belum apa, Bu. Yang ceramah kan saya, Bu. Jangan mempersulit orang lain. Jadi kalau belum ikhtiar, kita all out untuk ikhtiar, tapi tidak boleh menuhankan ikhtiar. Jangan, kalau gini kita pasti gini, gak boleh, sok tahu. Ikhtiar itu ibadah, berobat itu tidak harus sembuh. Kalau dosanya belum habis, ya sakit jadi lebih baik kan, yang terpenting habis itu dosa, betul? Kenapa ya? Obatnya sama, berobatnya sama, dokternya sama, kok dia udah sembuh, saya belum sembuh-sembuh. Loh, kan sembuh dengan obat beda kapling. Obat itu mengobati, yang menyembuhkan Allah. Mungkin Allah menginginkan dengan sakit ini habis dosanya, sampai habis betulan, baru nanti dimeninggalkan. Gitu, jangan suudon ya. Ah, kami punya utang sama-sama berhutang. Tahajudnya sama, saumnya sama. Dia lunas, kenapa saya enggak lunas-lunas? Jangan nanya saya. Saya kan enggak akan ngelunasin. Pertanyaannya adalah boleh jadi orang yang tahajud itu bukan minta lunas utang. Tapi yang tahajud itu ingin dekat dengan Allah. Salah satu doanya minta utang lunas. Tapi saudara tahajudnya supaya utang lunas. Beda. Ada tahajud ingin dekat dengan Allah, dilengkapi dengan doa-doa utang, doa keluarga, doa sehat. Ada yang tahajud demi utang lunas. Coba. Allah tahu kalau dilunasin, lunas juga tahajudnya. Maka dia diawet-awet di hutangnya, malah ditambah oleh Allah. Aduh ya Allah, ini buat ongkos aja ngutang lagi. Sampai akhirnya dia sadar bahwa oh iya, tahajud saya teh pendek banget. Lama-lama dia sudah tidak mikirin lunas utang, tapi dia mikirin ingin diterima tahajudnya. Bersih aja niatnya. Tiba-tiba yang ngutangnya aja datang ke dia. Saya tuh mimpi semalam untuk nagih kamu. Tapi pas lihat kamu tuh, entah gimana tergetar hati saya, ingin dibayar sekarang juga. Tapi rasanya akan bahagia jika lo dihalalkan. Udahlah, mulai saat ini gak ada urusan utang piutang, halal, beres. Udah gak sulit bagi Allah ngebulak-balik hati orang. Aduh, gembira ya, kelihatan wajahnya seperti ada harapan. Yang banyak hutang, oh iya, ini solusi ringkas. Tapi jangan juga tahajudnya minta ngebulak-balik hati dia. Balikan hati Allah, balikan kayak ceramah si Agim kemarin. Tolong ya Allah supaya dia. Jangan ngatur ya. Tahajud weh. Sama ibu-ibu yang cemburu ke suaminya. Ya Allah, balikan hati suami saya. Tolong agar hatinya utuh untukku. Tidak ada lain. Tolong ya Allah. Jangan ruwet gitu. Tobat, ampun ya Allah. Saya belum jadi istri yang ikhlas. Ampun, saya masih musyrik ya Allah. Lebih mengingat suami daripada mengingatmu. Lebih berharap dari suami daripada berharap darimu. Lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh darimu. Apapun yang saya lakukan jarang karena engkau ya Allah. Semuanya hanya karena suami. Olahraga, body language. Ribet. Makanya kalau ada masalah ibadah, tetap masih ada masalahnya, periksa tuh. Jangan-jangan ibadahnya bukan pengen dekat dengan Allah, tapi cuman pengen itu aja. Jelas? Halo? Itulah sebabnya saya enggak mau ngobrolin Pilgub ya. Nyampe ke sini beritanya Pilgub Jawa Barat apa? Hah? Apa, Bu? Survei. Ini ceritain jangan. Saya teh enggak mau cerita ini. Tapi hikmah yang bisa didapat saya rasa penting. Memang 2018 itu sudah dirancang di Darut Tauhid itu, Pak, saya bekal pensiun. Sudah 3 tahun perencanaan ini. 2018 itu akan menjadi minimal sekali, Kak. Ada enggak ada AAGIM gitu ya. Pesantren harus sudah stabil, sistemnya sudah baik, perekonomiannya ya secara syariat enggak tergantung ke figur lagi. Itu terus diturunkan peran dan puncaknya tahun depan. Jadi kalau misalkan Ustadz Edi meninggal tahun depan gitu ya, ya enggak apa-apa ya. Atau saya meninggal, diharapkan secara pertanggungjawaban pesantren stabil. Termasuk usaha. Nah, lagi cari suatu tempat, jadi ingin coba bertempat di sebuah negara, ulang pergi ya, Indonesia sana, yang mayoritasnya non-Islam, ingin tahu gitu bagaimana suasana hidup di sana, dakwah di sana, ada keinginan. Pas sedang di sebuah tempat itu, berita heboh, ada hasil siapa? Polling itu ya. Waduh, terus gak bisa berhenti berita itu. Tamu berdatangan pagi, siang, malam, kadang tengah malam tuh jam 3:30 datang tuh tamu rombongan pendukung. Kami mendukung pagi. Kita membutuhkan endogan. Endogan apa sih? Siapa endogan? Sama AAGIM. Di sana udah bikin spanduk, kami mendukung. Mungkin dengar itu ya. Duh, pening. AA harus maju. Karena ini, segala argumen cekot-cekot. Yang gak kepikir juga jadi kepikir. Dan argumennya teh argumen yang susah dibantah bahwa memang harus ikut. Oh gitu, akhirnya kami siap jadi relawan ini. Ini relawan, ini bagian pasukan medsos. Pasukan, waduh, analisa ada. Leng-leng, itu rapatnya jam 12, Pak. Nah, saya berbaik sangka bahwa semua teman-teman itu relawan yang asli ya. Gak ada kepentingan apa-apa kecuali ingin kebaikan. Tapi masalahnya, sesudah dievaluasi, aduh, saya pikir silakan nih, saya jadi nggak bahagia, Pak. Jadi ceramah juga hampir nggak ikhlas, dan semuanya ujungnya pilku. Harus ceramah di sini, wilayah ini, karena populasinya. Kenapa jadi kesana silaturahim dengan ini? Tetapi ujungnya tuh bukan lillahi ta'ala, tapi pilku, supaya nanti tahu. Popularitas, elektabilitas, isitas, semua itu di sana. Oh iya kan, cakup itu minimal popularitas, elektabilitas dan isitas ya. Oh iya hadirin, yang bokeh-bokeh mah nggak usah banyak harapan. Itu juga kata orang pelatak politik. Nah, 3 yang saya dapatkan dari sebelum 2 minggu yang lalu. 1, rusaknya niat. Ceramah, silaturahim, harus ketemu ini, potret posisinya begini, ini begini. Jelek banget. Bagi saya tuh enggak banget gitu hadirin. Ini sangat tidak cocok dengan ceramah ya. Ceramah ngajak lillahi ta'ala, sekarang lilab itu, lillahi gub, pil gub. Jadi nyaris susah menemukan keikhlasan dan gak pernah tenang, Pak. 2, gara-gara itu jadi ibadah jelek, Pak. Kan rapat sampai jam 12, tahajud udah babak belur aja. Kurang tidur, gak enak. Giliran sholat seadanya sekali. Gak ada lagi nikmatnya munajat, gak ada lagi nikmat. Nah, soalnya udah sholat juga yang kebayang itu. Elektabilitas. Jadi ingat kelek terus. Aduh, saya pikir itu kenapa hidup saya jadi begini. Dan yang tambah satu lagi, kan banyak tamu itu jadi sering gibah. Kan mau gak mau jadi tak kompetitornya. Ini gini penyanyiannya. Alah, oh iya jadi, Pak. Biar saya gak ngomong, saya ikut dosanya. Weh, ini mah gak cocok dengan ceramah. gelisah, enggak enak, enggak tenang. Badan juga jadi enggak fit. Makanya kemarin diputuskan gini, kawan-kawan, saya mohon maaf, saya terima kasih sekali dengan semua perjuangan para relawan di mana-mana. Tapi saya meminta izin mau balik lagi aja ke habitat saya sebelumnya. Mau lempeng we. Takdir mah biar Allah lah yang menentukan. Gak tahu saya nanti jadi apa, dah dulu juga saya gak tahu jekel bekel jadi begini. Dan jadi sendiri, Pak. Tu'til mulka man tasya, itu mutlak Allah yang menentukan siapa yang akan diberikan kekuasaan dan siapa yang akan dicabut. Dan kalau memang gak ada takdirnya, ya saya syukur dari sekarang gak capek, ya. Kalaupun ada takdirnya, biar Allah ajalah yang nanti ngurus, gitu. Gak usah saya ikut campur, ah. Liar, ya. Sekarang enak kan, bahagia, gak ngomong apa-apa tentang pilgub, ya. Ngomong sih ngomong, tapi bukan untuk mempengaruhi. Kalau enggak kan rada ada dibelok-belok ke sana, Pak. Susah tuh enggak dibelokin tuh. Aduh, alhamdulillah sekarang bahagia, tenang. Sudah bisa mudah-mudahan memperbaiki niat dalam obrolan-obrolan. Enak? Enak enggak sih? Maksudnya saya yang enak, begitulah hadirin. Ternyata ya keinginan kalau tidak hati-hati bisa. Atau gimana, ah? Kalau misalkan gak ada ambisi, ambisi itu boleh dalam dua hal. Satu, ambisi mengabdi kepada Allah, bertauhid. Yang kedua, ambisi hidup bermanfaat untuk umat. Itu bagus. Tapi jalurnya terserah Allah lah, ya. Kita kan beda-beda potensi masing-masing ini. Dirancang oleh Allah beda-beda. Ada yang potensinya mah nyukur aja. Enggak tertarik apa-apa selain rambut orang, Pak. Dapat kalau enggak ada tukang cukur jabrik gitu, Pak. Jadi kita ikut ke garis. Enggak usah pengen seperti yang lain. Kalau memang bukan potensi yang Allah berikan, itu jadi masalah. Ah, bukankah ulama tidak boleh berpolitik? Kata siapa? Rasulullah itu politikus. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, itu para khalifah itu politikus ulung. Jadi tidak boleh dipisahkan ulama dengan politik, karena politik itu ibadah. Yang jangan itu ulama yang bukan ahli politik berpolitik, jangan. Karena ini pasti gak akan bagus. Kan segala sesuatu harus oleh ahlinya. Seperti santri soleh, baik, hafalannya banyak, ahli tahajud. Terus di pesantren ada yang ngasih hadiah helikopter. Pilih, mending pilot yang belum bisa ngaji, tapi ahli milotin, atau santri yang soleh itu yang milotin. Ayo, Ustaz. Kalau kita milih santri yang milotin, resikonya helikopternya digotong rame-rame, ya. Jadi kayak si singaan, kan kurang wibawa. Ada terbang stres. Jadi segalanya juga harus oleh ahlinya. Kiai tidak boleh dagang, kata siapa? Imam Abu Hanifah itu pedagang. Utsman bin Affan pedagang. Rasulullah juga pedagang. Saya tidak mengatakan Agim juga pedagang, tapi emang begitu, ya. Yang jangan itu kiai dagang, tapi bukan ahlinya. Jadi masalah tuh, bisa bangkrut hadirin, ninggalin utang. Dan gak usah semuanya jadi pedagang. Kalau semua jadi pedagang, siapa yang beli, ya? Kayak ceramah begini juga, tidak usah semua jadi penceramah hadirin. Itu marbot yang tubuhnya tidak dimakan tanah boleh jadi gak dikenal, hanya dikenal di kampungnya, tapi dikenal di langit. Kekasih Allah nih marbot. Boleh jadi tiap mungut sampah solawat, bisa ngebersihin istighfar. Tidak ada yang tahu amalan pribadinya, Allah pasti tahu. Dan yakin itu istiqomah. Sekarang kita tahu tuh ada marbot masjid yang ternyata tubuhnya tidak dimakan tanah. Waliullah itu yakin. Ceramah begini belum tentu berderajat kekasih Allah. Ujubnya, riaknya, rasa bangga, banyak jamaahnya, dikagumi orang, dipuji-puji, pengen dipotret, naik tuh hatinya, hilang pahalanya. Makanya jangan suka pengen dipotret-potret terus ya. Yang dipotret sama dia diwakili oleh Ustaz Edi. Oh, katanya giliran ada saya. Ustaz, setuju? Setuju yang mana? Saya Ustaz Edi tahun berapa dulu di Darul Teh itu Ustaz? 98. Oh, masih zaman itu ya. Sederhana sekali Darul Tauhidnya. Program apa dulu Ustaz? Santri Berdikari. Oh, sekarang sudah memimpin pesantren beliau. Alhamdulillah, kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini bisa begini hanya dengan rahmat Allah gitu, maka enggak usah larut dalam pujian, penghargaan, penghormatan orang. Karena cuman pertolongan Allah ajalah yang membuat kita bisa kayak gini. Ya kalau Allah enggak nolong kita mah, kita jadi marmot enggak di sini atau kita jadi penguin di kutub sekarang. Atau kita na'udzubillah ya, jadi orang yang dilahirkan yang tidak mengenal agama. Misalkan di Cina bagian komunisnya, kita bisa komunis tuh, gak tahu, betul? Atau kita gak dapat pertolongan Allah. Ini berapa banyak jam sekarang ini lagi maksiat. Ini jam yang sama, berapa banyak umat Islam yang lagi maksiat. Kenapa kita enggak maksiat? Ditolong Allah. Jam yang sama, banyak yang lagi mungkin tidak berbuat maksiat, tapi juga tidak bikin taat, nyeplos begitu. Alhamdulillah kita bisa begini. Jadi kita harus sadar, ini cuma satu, min fadli rabbik, ini hanya karunia Allah semata. Jadi berjuang untuk melakukan yang terbaik, kalau udah jadi, ngilang kita, baru jadi amal kita. Jelas? Yang bikin jelek itu berjuang menuhankan ikhtiar, kalau udah jadi merasa saya yang berbuat, gak dapat apa-apa. Demikian hadirin, silakan kita diskusi ya, tukar pikiran. Ada yang akan ditanyakan? Kalau tidak ada gak usah dipaksakan hadirin. Alhamdulillah. Jadi tentang pilgub mas, saudara mah tinggal doa we supaya Jawa Barat dipimpin oleh orang yang takut ke Allah. Karena cuman yang takut ke Allah yang bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Yang bisa jadi contoh kebaikan dan mengajak umat berbuat baik. Jangan ukur kesuksesan pemimpin hanya dari tampilan lahiriah yang bisa dipotret. Kalau jembatan, aspal, itu mah bisa dipotret. Kita jarang mengukur pemimpin dari perubahan akhlak, kadar keimanan, aktivitas ibadah masyarakatnya. Jarang, karena ini susah motretnya. Terima kasih, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya mau ngasih bonus. Mau bonus silaturahim enggak? Semangat, wah ibu-ibu. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah mengenai ilmu. Jadi samakah antara ilmu ngaji di YouTube dengan ngaji datang langsung ke sini? Itu korelasinya dengan syarat dan rukun. Jadi syaratnya mencari ilmu apa dan rukunnya itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji di mana Pak? Di YouTube. Ngaji di YouTube dengan ngaji di masjid samakah? Nah, buka YouTube-nya di mana? Di masjid. Gini hadirin, ngaji di YouTube itu sudah kebaikan. Tapi ada yang lebih baik, yaitu ngaji di majelis ilmu seperti ini. Dan perjuangannya juga beda Pak. Kalau itu masalah kuota ya, atau wifi gratis gitu kan. Tapi kalau kesini, ini beda hitungannya Pak. langkahnya apalagi yang paling jauh, belum lagi bannya meletus, ya oh itu pahalanya beda. Oh iya, tetesan keringatnya dihitung beda, langkahnya beda. Gimana kalau saya buka YouTube sambil jalan-jalan? Sok aja kalau nggak malu ya. Sini. Malaikatnya beda, Pak. Malaikat rahmat yang ini beneran, Pak. Jalan dari rumah ke sini tuh detik demi detik tuh, keringat demi keringat, langkah demi langkah, capeknya, kesulitan itu, ada yang menggugurkan dosa, ada yang mendapatkan rahmat, dan hitungannya lengkap dari rumah, dari niat, duduk, wudu, tetesan air wudu, tahiyatul masjid, masya Allah. Ini nggak bisa ditandingi dengan belajar dari YouTube. Itu baik, saya tidak mengatakan jelek ya, YouTube yang baik yang dilihat, karena di YouTube juga ada yang sangat banyak yang kurang baik dan lebih menarik ya. Jangan nanya atau dari mana hadirin, itu bikin saya ngaku ya. Nah, melangkah. Ingat ya, Allah Subhanahu wa taala punya nama Asy-Syakur. Allah Maha mensyukuri kebaikan hamba-Nya. Jadi, sekecil apapun kebaikan, Allah pasti melihat, pasti tahu isi hati, dan dilipat gandakan balasannya tuh yang enggak sampai kebayang oleh kita hebatnya. Ya seperti wanita yang, maaf ya, pezina, memberi minum seekor anjing. Ada yang lihat. Tapi kan Allah pasti lihat. Dan Allah menghargai kebaikan wanita ini dengan diampuni dosanya. Oh, majelis ilmu ini enggak ada tandingannya. Yang enggak sengaja aja datang ke sini, itu bisa dapat ampunan yang sama. Benar Ustaz kan ada dalilnya itu ya. Enggak sengaja, misalnya lentang lantung ini jualan apa di sini? Kan dulu di sebelah sana ada jualan ya. Sepi, apaan tuh orang itu, jangan-jangan jualan sorban. Duduk aja dia di sini, sangkanya saya lagi dagang sorban. Nyender. Kalau Allah mau diampuni, bisa pulang dari sini. Diampuni. Ada seorang istri yang suaminya tuh enggak mau ngaji. Ya Allah, saya ingin, Mas, antarlah saya ini pengajian di masjid. Tapi kalau pulang malam saya sendirian kan enggak berani. Jemput bisi macet, tungguin aja. Tapi Bapak nungguin di parkir ya. Nah, oleh istrinya tuh parkir aja mobil itu persis di depan speaker ya. Di tempat parkir ada speaker. Atuh mantep tuh. Speaker buat dia sendiri, Pak. Robah itu suaminya. Itu yang enggak sengaja tuh, Pak. Hanya niat nganter istri. Sekarang suaminya yang gigih belajar tuh, Pak. Takdirnya di depan speaker masjid dia duduknya tuh. Walaupun di dalam mobil kan enggak kehalangan kaca. Masya Allah. Allah yang ngatur. Gitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nah, harus ada jasadnya. Ya, oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Islam adalah agama yang sempurna. Islam juga agama pilihan dan tidak ada paksaan dalam agama tersebut. Saya yang lemah ini hanya ingin mengingatkan bahwa ada suatu event di Darut Tauhid pada Rabiul akhir tahun ini yang membuat jalan Allah itu tetap bengkok. Mohon maaf sebelumnya. Itu aja sih. Maksudnya? Ya sebenarnya A mampu jika event tersebut itu lebih lurus. Lebih lurus ya. Di akhir Rabiul awal ya pas Milad DT. Milad DT di Bandung kemarin. Milad DT di Bandung ya, kemarin. Ya. Dan bengkok. Ya membuat jalan Allah tetap bengkok. Ya. Mohon maaf ya, mohon maaf, ya. Saya memaafkan, cuma saya nggak ngerti ya. Maaf ini gini, maaf. Ini mungkin berkait dengan kajian bulan Ramadan kemarin yang terakhir sebelum libur hari raya, terkait dengan bahaya lisan ya, terkait dengan bahaya lisan. Kan banyak orang muslim kita tuh yang mencintai Rasulullah, tapi ketika merayakan milatnya itu bulan Agustus, padahal kalau mereka merayakan milat bulan Ramadan itu kan lebih lurus. Itu aja mungkin pertanyaannya ya, karena Islam memang gak ada paksaannya ya, tapi kalau orang Islam lebih punya semangat misalnya mengingat milatnya itu, oh iya saya milat bulan Ramadan, kalau misalnya ada yang selamat ya ulang tahun bulan Agustus. Terima kasih atas doanya. Sebetulnya milatnya bulan Ramadan, bukan Agustus itu saja. Terkait dengan barisan. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan, dimaafkan. Nanti udah kita lebih jelas lagi ya. Insya Allah. Saya berusaha keras untuk mengevaluasi. Insya Allah ya. Insya Allah nanti kita pahami ya. Terima kasih Pak ya. Terakhir, saya mau menyampaikan rumus penutup. Ada satu akhwat ibu yang tanya. Silakan Bu. Ini jamaah suka olahraga tidak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini lebih ke bertanya yang sedikit curhat. Saya itu berasal dari Bandung, sering kereta juga, tapi udah lama di Jakarta. Yang namanya manusia ya, kita kadang suka tergoda dengan rumput tetangga yang lebih hijau. Nah, bukan cinta lagen juga tuh. Tentang ini tentang tentang pekerjaan. Nah. Rumput hijau biasa aja ya. Gimana Ibu dagang rumput gimana maksudnya? Itu tentang pekerjaan. Kadang dulu pernah di Jakarta, kerja di Bandung di sekolah yang bagus juga, tapi terjebak dengan rutinitas, akhirnya bosan, pagi pulang sore di sekolah full day dan sebagainya. Pas nyampe ke Jakarta sebenarnya mendapatkan banyak kemudahan, banyak bisa taklim, padahal bisa kerja juga sambil taklim gitu, nyantai lah kerjanya. Salah nggak sih kalau suatu saat pekerjaan ini dilepas untuk hal rumput yang lebih hijau tadi gitu. Padahal di sini itu sudah memiliki banyak kemudahan, salah satunya dengan taklim itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumput kenapa? Sejujurnya saya kalau ibu dengar ngomong rumput-rumput, saya tuh kebayang kuda, Bu. Karena lagi musim kemarau nih, jadi tiap hari tuh mikirin rumput saya, rumput hijau, jadi saya jadi kangen sama kuda, Bu. Ini masalahnya kurang nyambung, hadirin. Jadi ibu tuh punya kuda apa? Baik, hadirin. Ini ingat tadi pagi, Bu. Saya lagi ada sedih gitu, ada sesuatu yang membuat saya kecewa, sedih tadi pagi itu ya. Terus sambil di belakang rumah, sambil olahraga gitu, saya lihat rumput. Benar Ibu, saya gitu. Kenapa cuma begini Bu, masalah rumput. Saya lihat rumput hijau tadi Bu. Aduh, ini rumputnya ini indah gitu ya. Lihat di belakang tuh ada pepohonan. Ya, kenapa saya gak hidup bersyukur aja? Terus pas di depan tempat olahraga itu ada anduk. Saya pikir alhamdulillah punya anduk yang bagus ya. Orang lain mah gak punya anduk. Ada yang udah kumel sekali kan. Saya pernah lihat anduk kumel, bolong, robek. Ini saya masih punya anduk. Lihat pas aku pakai sendal jepit. Sendal jepitnya juga bagus. Ternyata dengan mensyukuri seperti itu aja berbahagia tuh. Bisa lihat rumput, bisa lihat matahari, lihat anduk yang mungkin kita gak pernah mensyukuri adanya anduk itu. Kebetulan ada singkong, aduh singkong nanamnya mati, udah ada sekarang mikir, Masya Allah. Nah kadang-kadang kita tuh sibuk memikirkan yang tidak ada, sibuk memikirkan keinginan, sibuk memikirkan kekecewaan, dan lupa mensyukuri yang ada. Saya tidak mengatakan tidak bunda ya. Jadi saya berkeyakinan gitu bahwa tambahan karunia dari Allah tuh bukan dari keinginan, tapi dari rasa syukur. So kata syukur yang ada, nanti kalau minta dipindahkan, pindahkan ke tempat yang bisa menguatkan iman. Yang jadi empat ya. Kalau mau pindah lagi nanti cari rumput itu ya. Satu rumput yang bisa menguatkan iman, dua rumput yang jadi amal soleh, amanu wa amilu solihat, wa tawassaw bil haq, rumput yang bisa jadi dakwah, dan rumput yang bisa membuat kita makin sabar dan menyabarkan. Itu yang tidak akan rugi. 4 surat Al-Asr. Ya. Tanda juga rumah tangga yang tidak rugi itu yang 4, rumah tangga yang menguatkan iman, rumah tangga yang jadi amal soleh, rumah tangga yang saling menasehati dalam kebenaran, dakwah, dan rumah tangga yang saling menguatkan dalam kesabaran. Dan cuma 4 ini. Bisnis juga begitu, bisnis yang menguatkan iman, bisnis yang jadi amal soleh, bisnis yang jadi dakwah, bisnis yang membuat kita makin sabar. Kenapa sabar? Karena semua masalah itu timbul dari tidak sabaran. Apa sih sabar? Sabar itu menahan diri, sabar itu mengendalikan diri, dan kita lepas itu pada waktu apa yang Allah sukai, itu sabar. Orang kan bermasalah karena gak sabar nahan mulutnya. Orang berzina gak sabar nahan matanya, gak sabar dengan syahwatnya. Orang zalim tidak sabar dengan amarahnya. Orang korupsi tidak sabar dengan keserakahannya. Makanya tawasobis sabar. Kita sabar dan menyabarkan. Jangan suka berdebat dengan orang lain kalau niatnya masih nafsu. Kalau di sini lagi nyesek ya, diam, zikir aja. Sebab kalau berdebat itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Kalau kita pengen menang, pasti ada yang harus dibikin kalah. Kalau pedagang dengan pembeli berdebat, menang nih ya si pedagang, debatnya sukses. Si pembeli kan kalah, gak jadi beli, rugi. Pembeli menang, gak dijual sama dia ya. Suami istri berdebat, suami menang debatnya, istri pengen pulang, istri menang debatnya, suami gak pulang-pulang. Ini ada beda memang yang itu mandiri. Benar gitu-gitu. Udah, pertanyaan cukup supaya draw dua-dua ya. Waktu kita masih agak cukup, boleh maaf. Bu, mana? Sok, terserah takdir aja, mana mikrofon? Ikhtiar masing-masing. Tugas kita meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Ibu yang gak kebagian mikrofon, oh, aing mah jangan ngomong gitu, Bu. Udah mikrofon gak dapet, dosa dapet. Siapa tahu yang nanya ini mewakili pertanyaan ibu, ya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi AA menyampaikan Allah maha mengetahui masalah kita, karena Allah yang mengatur masalah kita, dan tentunya Allah juga yang memberikan solusi. Mohon apakah ada amalan-amalan ataupun apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan solusi yang terbaik menurut Allah tentunya, dan yang pastinya baik menurut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon diulang tadi bisnis yang membuat kita untuk menjadi saya lupa poin satu dan duanya, yang terakhir baik. Itu sabar. Itu saja. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Percaya pertanyaan ibu mewakili jamaah. Eh? Ini kan wajah-wajah banyak masalah yang hadir ke sini hadirnya. Sok acungkan tangan, yakin kan? Oh, benar ini yang mau saya tanyakan, gitu kan? Walaupun tersembunyi, auranya sudah terbaca, bisa diterawang ngarang. Jadi ibu tanya apa barusan Bu? Satu, solusi. Gini Bu, masalah itu bukan beban. Masalah itu bagian dari karunia. Ada masalah diundang karena dosa, ada masalah dikaruniakan untuk ngangkat derajat. Jelas? Bedanya apa? Bedanya kalau diundang oleh dosa itu terasa pedih, nyesek, nelangsa. Nah itu ada lagi formula rumusnya. Tapi kalau buat ngangkat derajat, dia enggak nyesek, sedih, tapi enggak sampai menderita. Beda ya. ada orang yang batal menikah ngebentur-benturkan kening ke tembok. Wah, pokoknya mak, gimana teh yang patah hati teh? Broken heart. Hadirin, kalau saya sekali-kalinya bahasa Inggris teh nggak usah dikomentari ya, biasa aja. Wish, biasa aja itu teh segitu-gitunya ya. Jadi bikin saya minder. Nyebut just the way you are. Oh, diam ya. Saya juga pengen kayak yang lain sekali-kali bahasa Inggris. Baik. Nah, ada yang batal menikah, sujud syukur, padahal sama batalnya. Kenapa? Karena yang tadi itu, yang sakit luar biasa tuh, pasti banyak dosa ketika menjelang menikahnya. Mungkin cintanya terlalu mendalam, pergaulannya terlalu dekat, bahkan sudah berlebihan, dan Allah tahu, dan gak ada takdir jodoh di sisi Allah, pasti batal. Hadirin, ya beneran. Tapi yang tadi istiqoroh. Ya Allah, kalau baik untuk saya, baik untuk dunia saya, untuk agama, untuk dunia akhirat saya, dan baik akibatnya, mudahkan dan takdirkan serta berkahi. Kalau tidak baik untuk saya, untuk agama, untuk dunia akhirat saya, dan akibatnya, jangan, berikan kepada saya yang terbaik dan kau ridhoi. Batal menikah, enggak luka tuh. Karena Allah yang menghibur hatinya. Nah gitu Bu, makanya kalau ibu pengen ditolong Allah, coba amalannya apa dulu? 5 at ya. 1, tekad bulat dan kuat, hanya Allah yang bisa nolong. Gak ada lagi yang lain, selain Allah menebeng, gak ada apa-apanya. Tanpa izin Allah gak bisa. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yamsaskallahu bidzurrin fala kasyifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia Allah sendiri. Jadi makin bergantung kepada selain Allah, makin jauh dan makin pedih. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah memberikan kebaikan, tidak ada yang bisa nolak. Pasti kejadian. Jodoh, jodoh. Lunas utang, lunas. Umroh, umroh. Haji, haji. Gak ada yang bisa ngalangin. Tenang aja. Yang kedua, perbanyak tobat. Jadi gerbangnya sesudah keyakinan bulat itu adalah harus tobat. Karena harus diilangin sumber masalahnya. Sumber masalah itu dosa kita. Gerbang semua pertolongan Allah diawali dengan air mata tobat. Dosa saya apa, A? Nah itu dosanya, gak ngaku ya. Ini dosa terbesar kita tuh, gak mengenal dosa sendiri. Gimana sih, A, ini suami saya yang menyakiti saya harus suruh tobat. Kalau ketemunya suami, saya juga mau suruh sobat tuh suami ya. Tapi adanya ibu, ya ibu aja yang tobat. Jadinya musibah menimpa ke kita itu kita akui karena dosa. Surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Karunia apapun itu datangnya dari Allah, tapi musibah yang menimpa dari dirimu sendiri, dari dosa. Kalau tobat gak dilakukan, gak punya pintu. Makanya kalau lagi sedih, jangan menangisi masalah. Menangisi dosa pengundang masalah. Anak misalkan jadi masalah di sekolah dan sebagainya. Jangan nyalahin si bapak sih. Suami teh gak tanggung jawab, gak jadi contoh. Jadi soleh gak itu anak? Enggak, kata si bapak. Ibu dong, yang di rumah sehari-hari, jadi soleh gak? Enggak, pergi tuh anaknya. Saya yang salah ya Allah. Saya yang salah. Saya belum jadi contoh. Saya belum bisa mendidik dengan baik. Saya belum memberikan perhatian dengan tulus. Saya belum sungguh-sungguh mendoakan. Saya yang salah. Nah, nanti suami juga bisa dibalikan tuh hatinya oleh Allah. saya yang salah. Saya kepala keluarga, tidak bisa membimbing keluarga ini dengan benar. Allah lihat itu, suami istri yang masing-masing tobat, orang tua yang tobat, dan tidak sulit bagi Allah ngebulak balik hati anak. Gak ada yang rumit. Rumit itu kalau kita jauh dari pertolongan Allah. Tiga, satu apa? Tekad bulat, gak boleh bocor, gak boleh ada celah. Allahus Somad itu gak ada celah yang lain kecuali hanya ke Allah. Dan yang selain Allah mah gak bisa apa-apa. Dua, perbanyak tobat. Tiga, jauhi maksiat. Ini nih, kadang-kadang tobat jalan, maksiat terus STMJ. Sholat jalan, apa? Ah, gak usah ngomong gitu, oh gitu aja lah, ya. Sekecil apapun maksiat harus tahu itu teh penghalang. Nih HP, hati-hati bu, jangan sampai bercahaya wajahnya. Sampai ditutup selimut juga tetap kan bercahaya terus. Suami kagum, istri saya amalannya apa ya? Kok bercahaya walaupun ditutup selimut gitu? Tentu dah HP. Serius nih, ini bisa jadi kawan dekat dengan Allah, tapi ini bisa jadi tempat kita berbuat dosa. Belum lagi broadcast yang maksiat kemana-mana. Hati-hati. Kalau kira-kira gak kuat mah pakai HP jadul aja. Ngomong dikit bisa ngeganjal tuh pertolongan Allah. Ya, makanya kalau mau ditolong oleh Allah, jaga lisan, jaga mata, jaga pendengaran. Jangan sampai kita sibuk taat tapi bocor oleh maksiat. Empat, tingkatkan taat. Wasta'inu bisabri wassalah. Bu, taat yang bisa dilakukan kalau darurat, sabar dan sholat. Ya, coba perbaiki kesabaran, perbaiki sholat. Jangan suka curhat di status, itu teh tidak sabar. Ya Allah, hanya Engkau lah yang maha setia. Nah, berarti gak setia. Tidak ada cinta sejati selain cintamu, ya Allah. Gak usah ngomong gitu di sana. Lagi tahajud aja ngomong, ya. Kenapa dibaca semua orang? Itu teh gak sabar. Ibu, otak wanita dengan otak lelaki itu katanya ada sedikit perbedaan. Kan saya cuman lihat dari ahli yang ngomong ya. Di sini wanita 30% lebih tebal ada di sini tuh. Enggak tahu ngomong namanya apa, saya enggak ingat. Tapi yang memungkinkan wanita tuh multitasking. Bisa sambil masak, nyuci piring, nyuapin anak, ngepel, bisa sekaligus tuh. Walaupun agak rawan ya, dari katel terus ke mulut anak dan sebagainya. Kalau lelaki enggak bisa multitasking. Kalau sedang fokus, ini asal tahu aja ibu-ibu. Kalau lelaki fokus, dia pendengarannya berkurang. Makanya banyak ibu-ibu yang komplain. Si bapak tuh kalau dipanggil tuh enggak nyaut-nyaut, itu lagi fokus. Suami juga komplain. Ibu teh kenapa? Tiap manggil teh melotot. Aslinya begini ya, ini harus dipahami. Jadi ibu tuh ramah asalnya teh pak. Pak, nggak kedengaran, nggak fokus. Pak, nggak kedengaran. Pak, nah itu kedengaran. Suami, nah, kenapa melotot terus? Itu teh yang ketiga, pak. Husnuzon, ya. Asalnya mah ramah. Ibu juga husnuzon. Dan harus tahu, bu, saya dengar di tayangan itu, otak lelaki, bicara lelaki itu cuma sebelah di sini. Kalau wanita, dua-duanya ada. Jadi lelaki yang ngomong normal itu 7.000, pendiam 5.000, lelaki banyak omong 9.000, wanita standarnya 20.000, pak. Jadi sing tenang ya pak ya, itu standarnya. Pak, ibu juga jangan heran, ibu udah nulis WA sepanjang mungkin, jawab suami teh, oke, gitu dah, kita teh sebelah bu. Ada yang suaminya irit gak bu? Irit? Saya juga lihat, oh, pantas saya rada malas ngomong. Halo? Perasaan saya tadi cerita apa ya? Oh, at ya. Nah, tingkatkan taat itu sholat. Bu, coba perbaiki sholatnya 40 rakaat. Kalau lagi ribet ya Bu ya, apalagi gak ribet. Pokoknya minimal 40 rakaat. Sholat fardu 17 TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid sekuat tenaga. Tapi yang di masjid itu fleksibel untuk wanita. Tapi kalau bisa jamaah, tepat waktu jamaah di masjid. Kalau buat lelaki mah gak punya pilihan. Tepat waktu berjamaah di masjid. Kalau lelaki sholatnya di rumah terus, bagaimana statusnya? Lelaki soleha. Sudah diputuskan kemarin, Pak. Pakai mukena aja, Pak. Kumis kurut, ya. Sepuluh rawatib jangan ditinggalkan ya Bu. Bu, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Minimal 2-2-2-2-2, 10 tuh. Yang bagus duhur itu 4-4 kalau mau. Atau 2-4 ya. Pokoknya 10 rawatib jangan lepas. Plus 11 tahajud. Kalau enggak kuat 11, 2 aja dulu. Udah itu tambah 2, lalu 2, 2 plus witir 3. Insya Allah jadi 11 sendirinya nanti ya. Plus 2 duha Bu, sing bagus. Udahlah, sholat aja. Udah banyak tobat, perbaiki sholat, gak banyak komplain, ridho ke takdir, jalanin aja. Allah lihat kapan waktu kita sujud, wudu. Allah tahu kita gak khusyuk. Tapi Allah tahu kita tuh sholat. Lebih baik sholat walaupun ada tidak khusyuknya daripada tidak khusyuk, tidak sholat. Benar? Dapatlah 10% minimal waktu salam. Ya, oh, udah tamat lagi. Assalamualaikum, ya lumayan lah. Dan at yang terakhir, Ibu, kalau lagi musibah, kepahitan, tebar manfaat. Sedekahnya yang nendang. Kalau dosanya merasa, aduh ini pahit sekali. Kalau ada uang mah Bu, Pak, ada apa gitu, motor, mobil, jual. Serius Pak. Pokoknya kalau udah mek kayak badai besar, supaya berhenti itu musibahnya, sedekah itu penolak bala. Jangan ragu-ragu, nanti dibalikin lagi kok. Keluarin aja yang nendang. Kalau masalahnya besar, kayak gunungan itu, tapi sedekahnya kecil, ganjalnya dikit, tetap kelindas. Ini dosa Bapak Ibu kalau diibaratkan api seperti apa? Lilin atau kompor? Kompor. Kompor atau api unggun? Jujur, kalau dosa kita teh api unggun, kompor. Api unggun atau kebakaran rumah. Nah, kalau 2000 itu sedekah ibarat air segimana? Seember atau sesendok kecil? Gitu. Wah, malah likir tuh kumaha. Jangan takut hadirin ya. Jangan ragu-ragu kalau mau ketolak, termasuk sakit ya. Kalau sakit parah terus, udah sedekah yang bagus itu sedekah mata air atau sedekah air minum. Misalkan ngebor air, nah itu udah banyak kejadian tuh. Yang sakit-sakit parah, susah sembuh, niatkan sedekah ya Allah untuk jalan kesembuhan. Itu Bu, nolong orang sebanyak mungkin. Belanja-belanja jangan nawar kalau ke tukang-tukang dagang yang sederhana. Berapa ini mangga? 10.000. 5.000 ya. Jangan, sakit hati. 20.000 ya. 4 kilo. Sama, itu juga nawar ya. Jebet-jebet aja, Bu. Bu, mana tadi yang nanya teh, Bu? Ada enggak yang nanyanya? Pokoknya mah kalau mau ditolong Allah, nolong sebanyak mungkin, ya. Terus apa yang kita miliki, uang keluarin, tenaga keluarin, ilmu keluarin. Asal ikhlas melakukannya tanpa pamrih dari makhluk, Allah akan tolong. Gak usah ragu lah, Allah tahu persis semua masalah kita. Toh, tekad bulat dan kuat, Allah hanya Allah penolong, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Lillahi ta'ala, tidak ada yang luput. Faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mitqala dzarratin syarran yarah. Gitu Bu, cukup ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Ah, itu ajalah, dicocokkan aja dengan yang barusan ya jawabannya. Dan ada yang ingat semuanya? Oh, bisnis. Itu surat Al-Asr, Bu. Bisnis yang bagus itu bisnis yang menguatkan iman. Cirinya adalah ilmunya nambah. Karena pupuk iman itu adalah ilmu. Nih, maaf, pertemuan ini keyakinan ke Allah kira-kira meningkat enggak? Nah, gitu Bu. Jadi, keuntungan perusahaan tuh karyawan dan bosnya tuh makin dekat dengan Allah. Yang kedua, jadi amal soleh. Bisnis tuh niatnya benar, caranya benar. Enggak harus jadi uang tersemua, enggak harus. Kadang-kadang enggak jadi uang, tapi orang jadi senang. Berapa ini? Ini harganya cuman 20.000, 2.000 ya. Kenapa 2.000? Saya enggak punya uang, tapi saya harus beli ini buat anak-anak. Nih ambil Bu, enggak usah ragu-ragu. Memang enggak untung uang, tapi untung nolong orang. Jadi jangan ragu, jangan pelit. Bos tuh jangan pelit sama karyawan, ya. Kalau karyawan udah dendam sama bosnya, karena dia ngitung untung, untungnya buat bos banyak, buat karyawan enggak, ini enggak sehat. Bikin aja untung, enggak ada ruginya. Iya. Lalu tawas sawbil haq, mendakwahkan kebenaran. Kalau bisa orang datang ke perusahaan kita, bukan hanya ingat profesionalisme, tapi ingat indahnya Islam di perusahaan kita. Jadi terdakwahi. Dan semakin bisnisnya bagus, semakin berkualitas akhlaknya dengan kesabaran. Insya Allah. Terima kasih hadirin, kita akan segera tutup dengan doa. Tapi sebelumnya ada yang syahadat. Oh ya, sambil gelar sorban ya. Ada yang mau umroh sama-sama? Maja walaupun gak punya uang ya. Saya kan gak ngajak sama-sama berangkat, tapi mau enggak? Insya Allah bulan November dan Desember ya. Kita usahakan 20 bus, 2 gelombang supaya jadi kebaikan. Nanti tanya di MK Travel kalau yang belum tahu ya. Alhamdulillah nih jamaah semakin banyak walaupun baru. Semoga ini yang menafkahkan hartanya diberkahi oleh Allah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mana yang akan bersiapa namanya? Bismillah. Sebelah kanan. Oh, siapa deh namanya? Denny? Dani. Dani. Saya minta izin. Dani siap? Siap. Ya, semua dimohon sejenak jadi saksi. Dani, apa kabar? Baik. Apa yang membuat tertarik mau jadi seorang muslim? Saya cuma pengen selamat dunia akhirat. Pengen selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan di pertemuan? Saya sangat bahagia. Bahagia, sangat alhamdulillah. Bahagia. Makin tahu barusan tentang indahnya Islam dengan ya. Enak kan? Dengarnya enak gak sih? Oh enak ya. Apalagi mengamalkannya. Baik, kita akan simak syahadat sama-sama. Ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada ilah, tiada ilah. Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang berhak disembah. Selain Allah, selain Allah. Dan saya bersaksi, dan saya bersaksi. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berkahilah saudara kami ini ya Karim. Jadikan muslim yang soleh, suami yang soleh, ayah yang soleh, mujahid yang soleh. Jalan hidayah bagi keluarganya, saudaranya ya Allah. Istiqomahkan sampai husnul khatimah ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Silakan disalami hadirin. Masyaallah. Alhamdulillah. Kita akan zikir dan doa ya. Ikuti Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nafasati bil 'uqad wa min sharri hasidin idha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nafasati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri nafasati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna ya karim. Duhai ya Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba' maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang berkah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Berikan kesanggupan bagi kami menjauhi dosa dan maksiat. Ya Rab, jadikan sisa umur ini bisa membahagiakan orang tua kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rauna sigara. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa usianya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Kami mohon ya Allah, lapangkan kuburnya, ringkan hisabnya. Jadikan keduanya ahli sorga ya Allah. Jadikan sisa umur kami jadi anak yang berbakti, yang tahu balas budi. Ampuni guru-guru kami ya Allah, yang jadi jalan darimu kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Jadikan setiap kebaikan amal yang kami lakukan mengalirkan pahala bagi ibu bapak kami, bagi guru-guru kami. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, Maha tahu. Sempurnakan balasannya ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zalimi ya Allah. Lapangkan hatinya agar bisa memaafkan kami. Juga ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami ya Allah. Dimaafkan dan cegah dari kemaksiatan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya karim taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau janji akan mengabulkan hamba yang memohon. Taqabbal minna ya Allah, kabulkan doa kami ya Karim. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin ya Allah. Amin. Amin. Doalah hadirin, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Berikan kelapangan bagi yang sedang dihimpit kesusahan ya Allah ya Fattah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Berikan jalan keluar bagi yang dihimpit masalah ya Allah. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi jamaah yang sakit lahir wal batin ya Fi. Bukakan rezeki hanya yang halal barokah ya Goni ya Razak. Ya Allah, berikan hidayah bagi yang belum mendapatkannya. Karuniakan pendamping terbaik pilihanmu, pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan soleh soleha, hafiz hafizoh. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jamu kami sebelum ajal kami datang. Sempurnakan haji hajah mabrur mabrur. Allahumma rzuqnal istiqomah, istiqomahkan kami ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini, jangan cabut keislaman. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati. Teguhkan iman kami ya Allah, indahkan akhlak kami. Terima amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah yang Maha Menatap mengabulkan. Mudah-mudahan takdir ini membawa kebaikan. Akhir majlis hadirin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.